Kemudian al-qaidatu rabi'ah. Taib, sifatus subutiyah, sifatu madhin wa kamalin. Fakullama kasrat wa tanawa'at dilalatuha zahara min kamal mausufi biha ma huwa akthar. Kemudian al-qa'idatu al-khamisah, sifatus subutiyah tanqasimu ila kismain, zatiyatin wa fi'liyatin. Tep, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sampai pada kaidah yang kelima, sifat subutiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Dan sifat zatiyah terbagi dua, yaitu zatiyah khabariyah dan zatiyah maknawiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah? Sifat subutiyah yaitu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Apa? Sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk makhluknya. Oh, untuk dirinya, bukan untuk makhluk. Taib. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan seluruhnya ini adalah sifat-sifat nakis. Bukan? Seluruhnya sifat kamal pada satu sisi, pada semua sisi mutlak. Taib. Kemudian yang dimaksud dengan sifat salbiyah, sifat salbiyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya juga, cuma bedanya apa? Hah? Sifat yang wajib dinafikan. Wajib dinafikan karena kurang sempurna. Wajib dinafikan karena kurang sempurna atau sedikit sempurnanya? Enggak sempurna. Ya. Berapa kurangnya? Ya, sifat salbiyah, sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Ya, kenapa? Karena sifat ini adalah sifat yang nakis secara mutlak. Tidak ada kamal di dalamnya. Ya, tidak ada kamal di dalamnya. Ya. Tapi penafian ini tidak akan sempurna. Kenapa? Kenapa penafian sifat tersebut? Apakah penafian tersebut sudah menunjukkan kesempurnaan? Belum. Kenapa belum? Taib. Ya. Penafian tersebut belum menunjukkan sempurna. Lantas kapan menunjukkan sempurna? Nah, dengan menetapkan lawannya. Kenapa harus menetapkan lawannya? Kenapa harus menetapkan lawannya? Karena Tep. Ya. Kenapa harus dengan menetapkan lawannya baru bisa menunjukkan kesempurnaan? Kenapa? Karena kalau menafikan saja, ya, itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Kenapa? Karena bisa jadi menafikan itu karena ketidakmampuannya, ya, atau karena tidak bisa disifati atau menerima sifat tersebut. Ya. Tep. Selanjutnya, berikutnya sifat zatiyah. Apa yang maksudnya sifat zatiyah? Sifat zatiyah adalah sifat yang jika Allah menghendakinya maka Allah melakukannya. Bukan? Itu fi'liyah. Kalau zatiyah gimana? Ya, yaitu senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat pernah bisa hilang. Selalu daiman. Taib. Ya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat zatiyah tersebut. Ya. Taib. Kemudian satunya adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah ini selalu ada pada Allah SWT. Ya. Pada asalnya iya. Maksudnya pada asalnya, dari segi asalnya, yaitu kemampuan untuk melakukan sifat tersebut, maka dia adalah senantiasa ada pada Allah SWT zatiyah. Namun jika ditinjau dari per kasusnya, ya, satu per satu, ya, misalnya turun ke langit dunia, maka itu adalah apa? Itu adalah fi'liyah. Ya, kenapa? Karena tidak senantiasa Allah SWT turun ke langit dunia, hanya pada waktu tertentu saja. Itu sepertiga malam yang terakhir. Adapun selainnya, maka Allah SWT tidak turun ke langit dunia. Namun sifat turun sendiri itu sudah senantiasa ada pada Allah SWT wa ta'ala. Demikian pula sifat kalam. Ketika Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa, itu fi'liyah. Nah, kenapa? Karena tidak senantiasa. Tidak senantiasa Allah SWT berbicara pada Nabi Musa AS. Tapi sifat kalam ini, ya, dari segi asalnya, dia sudah merupakan sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, al-qa'idatu as-sadisah. Qa'idah yang ke-6. Ya, qa'idah yang ke-6. Al-qa'idatu as-sadisah, perhatikan. Qa'idah yang ke-6, yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahzuraini azimaini ahaduhuma at-tamsilu wassani at-takif. Baik. Kaidah yang kedua dan kaidah yang keenam, yalzam, wajib, ya, fi isbati sifat, di dalam menetapkan sifat, ya, wajib bagi kita, harus bagi kita, ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib, kita harus at-takhalli untuk menghindari atau menjauhi ammahzuraini azimaini, dua bahaya besar. Jadi ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu kita harus mengosongkan penetapan kita tersebut, kita harus menghindari, kita harus menjauhi mahzurani azimani, dua bahaya yang besar. Ya, mahzuraini azimaini. Apa itu? Dua bahaya besar tersebut, kata saya selesaimin, ahaduhuma, yang pertama adalah at-tamsil. Yang pertama bahaya yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita jauhi, yaitu adalah bahaya tamsil. Bahaya apa? Bahaya tamsil. Yang kedua bahaya takyif. Apa yang dimaksud dengan tamsil? Apa itu tamsil dan apa itu takyif? Ah, tamsil apa ya, kha? Menyamakan dengan makhluk. Menyamakan, menyerupakan. Bukan menyerupakan. Ya, bisa juga. Taip. Ya. Adapun yang dimaksud dengan tamsil disebutkan di sini, fahuwa, yaitu adalah i'tiqadul musbit annama asbatahu min sifatillahi ta'ala mumasilun li sifatil makhlukin. Yang dimaksud dengan tamsil yaitu adalah keyakinan dari orang yang menetapkan sifat tersebut bahwa sifat-sifat yang dia tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu mumasil, itu sama atau serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, dia meyakini, dia menganggap bahwa sifat yang dia tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sama atau serupa dengan sifat yang dia miliki, yang dimiliki oleh makhluk atau sifat yang ada pada makhluk. Jadi orang-orang yang melakukan tamsil itu juga mereka menetapkan sifat. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka menganggap bahwa sifat yang mereka tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama atau persis atau serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Udah? Jadi mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tapi kata mereka, tangan yang dimiliki oleh Allah itu seperti tangan kita, makhluk. Seperti tangannya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu seperti atau sama dengan pendengarannya siapa? Makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya mata. Punya mata? Allah punya mata ya, kho? Iya. Allah punya mata? Ah, benar. Apa dalilnya? Hah, apa dalilnya bahwa Allah SWT punya mata? Ah, wallahu wa huwa samiul basir, basir penglihatan. Gimana? Ada? Apa? Ada. Pokoknya ada deh, gitu kan? Hah? Nah, apa dalilnya bahwa Allah setelah punya dua mata? Allah punya mata. Allah SWT berfirman, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاهِ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَيُّنِنَا. Tajri bi'ayunina, berlayar ya bi'ayunina, ya berlayar bi'ayunina dalam pengawasan ya perlindungan kami, kata Allah SWT. Bi'ayunina ini menunjukkan bahwa ayun Allah punya dengan mata-mata kaki, dengan mata-mata kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya bi'ayunina, ya Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul basir, punya sifat al-basar. Apa itu al-basar? Penglihatannya. Itu jelas menunjukkan Allah punya mata. Masa melihat tapi enggak punya mata, ya kan? Taib. Ya, tapi mereka menganggap bahwa mata Allah Subhanahu wa taala ini seperti matanya makhluk. Ya. Nah, ini berarti apa? Menyerupakan. Ini berarti adalah mereka meyakini bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama atau serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan tamsil. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tamsil, dan ini adalah i'tiqad yang batil. I'tiqad yang batil, yang tidak benar. Ya. Orang yang melakukan tamsil disebut apa? Al-mumassil. Al-mumassilu. Ya. Orang yang menyerupakan, mentamsilkan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut apa? Al-mumassilu. Ya. Al-musyabbiha. Tashbih, menyerupakan. Nah, ini adalah i'tiqad yang batil. Yang tidak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil as-sam'u dan dalil akal. Ya. Tamsil itu batil karena bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan dengan apa? Dengan akal kita sendiri. Ini dua dalil yang menunjukkan batilnya. Batilnya apa? Tamsil tersebut. Ya. Tamsil. Adapun dalilnya dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan batilnya tamsil, yaitu firman, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Nah, di sini Allah SWT sudah menganggap dirinya bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka kalau kita menganggap bahwa sifat-sifat Allah SWT itu sama atau serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, maka kita tidak mengimani ayat ini. Maka kita tidak mempercayai ayat ini yang menganggap bahwa Allah SWT itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluk, dengan sesuatu apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa dirinya bahwa Allah tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kenapa kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, termasuk sifat Allah? Kenapa kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Kenapa kita samakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya? Padahal Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kenapa kita samakan? Yang berarti tidak, kalau kita serupakan Allah, kalau kita samakan Allah dengan makhluk, maka kita tidak mengimani ayat ini. Tidak mempercayai ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, ya enggak? Pencipta kan? makhluk juga, makhluk apa pencipta juga? Makhluk itu yang diciptakan. Masa manusia itu pencipta enggak? Manusia itu pencipta? Wah, bisa menciptakan, bisa membuat. Apa ciptaan manusia? Mobil. Itu mobil itu ciptaan manusia enggak? Hah? Mobil itu ciptaan manusia? Ya? Bukan. Bukan ciptaan manusia mobil itu. Terus ciptaan siapa? Apa-apa? Apa bedanya? Berarti bukan mencipta namanya, tapi apa? Membuat. Ya, taruhlah kita menganggap bisa mencipta. Ah, berarti manusia itu sama dong dengan mobil. Kan makhluk mobil itu kan hasil, ya hasil karya, hasil ciptaan manusia kan? Hasil bikinan kan? Ya, berarti manusia sama dengan mobil. Nanti kalau misalnya manusia kehausan tinggal masuk di pom, ngisi bensin kan sama toh? Biar tambah kencang larinya kan? Iya enggak? Iya, jadi kalau misalnya kalian kehabisan bensin juga, tinggal mampir di pom itu, tinggal minum Pertamax atau ya, Pertalit itu, tinggalnya. Nanti insya Allah manusia super. Ya, larinya bisa melebihi mobil yang berhenti. Ya, buat insya Allah. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwa secara logika, bahwa yang mencipta dengan yang dicipta itu tidak sama. Baik dari segi sifat-sifatnya. Ya, apakah sama sifat manusia dengan mobil? Sama kan? Sama gak? Nah, nanti mobil itu bisa dinaiki 4 orang, 5 orang. Ah, manusia juga bisa. Ya kan? Jadi secara logika jelas antara yang mencipta dengan yang dicipta itu tidak sama. Seperti di firman Allah SWT, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaru?" Apakah sama kata Allah SWT, yang mencipta, yang bisa mencipta dengan yang tidak bisa mencipta, sama enggak? Afala tadhakkaru? Kenapa kita tidak mau memikirkannya? Ya? Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama, tidak serupa dengan yang lainnya. Ya, wa insyaallah kha. Fahimtum? Baik. Kemudian dalil secara akal atas batilnya, tidak benarnya tasbih ini, tamsil, ya, kata Syekh, wa ammal aqlu fa min wujuh. Adapun dalil akal atas batilnya tamsil, yang pertama, ya, dalil yang pertama, dalil akal yang pertama yang menunjukkan batilnya tamsil. Kata beliau, al-awwalu annahu qad ulima bid-darurati anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fi dzati wa hadha yastalzimu ay yakuna bainahuma tabayunun fi sifati. Bahwa secara daruri, ya, itu jelas antara al-khaliq dengan makhluk itu jelas ada apanya, bedanya. Suatu hal yang sudah istilahnya diketahui secara daruri, tak perlu diteliti. Oh, ternyata makhluk dengan khalik itu apa beda toh, ya nggak perlu. Kita semua langsung tahu bahwa yang mencipta dengan yang dicipta itu jelas tidak sama, baik dari segi zatnya itu tidak sama. apalagi sifatnya, sama enggak? Masa zatnya berbeda, lantas sifatnya sama? Bisa enggak ikhwah? Zatnya antara khalik dengan makhluk berbeda, tapi sifatnya sama, bisa kira-kira begitu? Tidak mungkin. Kalau zatnya berbeda, otomatis sifatnya pun harus apa? Berbeda. Tidak mungkin zatnya beda, lantas sifatnya sama. Ini sesuatu yang sudah kita bisa langsung paham bahwa yang mencipta dengan yang dicipta itu tidak sama. Baik dari segi zatnya maupun dari segi apanya? Sifatnya. Jadi kalau kita menyamakan, itu namanya bertentangan dengan akal. Ya, tidak masuk akal. Kalau pencipta dengan yang dicipta itu sama. Ya. Li'anna sifata kulli mausufin taliku bihi kama huwa zahirun fi sifatil makhluqati al-mutabayinati fi zawati. Kenapa? Karena sifat itu akan menyesuaikan dengan siapa? Dengan mausufnya, yaitu yang punya sifat. Akan menyesuaikan dengan mausufnya yang punya sifat. Tidak mungkin sifatnya apa? Gajah lantas zatnya semut. Tak mungkin. Ya enggak? Masa kakinya gajah lantas tubuhnya semut? Gimana kira-kira? Ya, jadi sifat itu nanti akan menyesuaikan dengan siapa? Dengan mausuf, dengan yang punya sifat. Dan ini nampak jelas di antara makhluk, ya. Misalnya di sini contohkan oleh Syekh, faquwatul ba'ir masalan ghairu quwati az-zarrah. Ya, kekuatan ba'ir, apa ba'ir? Unta? Ya, sama enggak dengan kekuatan zarrah? Apa zarrah? Biji apa? Biji yang kecil kan? Sawi yang kecil gitu. Sama enggak kekuatannya? Hah? Sama? Ya jelas enggak sama kan? Ya kekuatan semut dengan kekuatan gajah? Sama enggak? Sama? Beda. Tapi semut bisa membunuh gajah enggak? Ah, bisa enggak? Semut bisa membunuh gajah enggak? Hah? Bisa? Bisa. Ya. Semut dengan kecil tapi datang beribu-ribu semut masuk ke tubuh gajah, ya. Bisa mati juga gajahnya walaupun besar gitu, ya kan? Jadi istilahnya jangan remehkan yang kecil. Ya. Tapi maksudnya apa? Kalau satu per ekornya ya tentu jelas beda kekuatannya. Ya. Gajah bisa menarik, ya, menarik apa? Menarik pesawat. Bisa menarik pesawat. Pesawat apa? Terbang. Tep. Semut bisa? Ya? Tep. Nah, ini di antara makhluk. Di antara makhluk itu tidak sama. Antara satu dengan yang lainnya. Dari segi apanya? Sifatnya. Padahal ya sama-sama makhluk kan? Ini antara sama-sama makhluk saja terjadi perbedaan. Padahal sama-sama namanya kekuatan, ya enggak? Ya, sama-sama namanya kekuatan kan? Tapi hakikatnya berbeda. Ah, itu di antara makhluk. Bagaimana lagi dengan siapa? Dengan apa? Antara khalik dengan apa? Makhluk. Kalau di antara makhluk saja bisa berbeda sifat, apalagi antara pencipta dengan yang dicipta. Tentu lebih sama lagi. Iya? Tentu apa? Lebih berbeda lagi. Lebih tidak sama lagi. Ya? Wadih insyaAllah. Kemudian, Sisi yang kedua, bantahan akal. Yang kedua, atas batilnya i'tiqad tamsil. Bahwa menyamakan antara al-Khaliq, al-Kamil, ya, menyamakan antara al-Khaliq yang maha sempurna dari seluruh sisi dengan makhluk yang nakis, yang rendah, bukankah berarti itu merendahkan al-Khaliq? Ya enggak? Ya kan? Itu merendahkan al-Khaliq enggak? Al-Khaliq yang maha sempurna disamakan dengan yang rendah, ya enggak? Ibaratnya Allah SWT maha tinggi kan? Ya, makhluk ini disamakan berarti apa? Menarik ke bawah kan? Supaya sama kan? Itu merendahkan. Itu menghina Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang disembah, ya, yang diibadai. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang sama, yang maha sempurna tersebut, ya, yang disembah, yang maha memelihara terhadap makhluk ini, disamakan dengan makhluk yang rendah, yang nakis tersebut. Ya enggak? Kira-kira gimana? Kalian mau enggak misalnya diperlombakan cerdas cermat dengan anak TK? Mau enggak? Mau kan? Insya Allah menang toh. Ya kan? Menang kan? Ya? Kalian mau di cerdas cermakan diperlombakan dengan anak TK atau anak SD. Wah, Masya Allah. Insya Allah kita pasti menang. Itu namanya apa? Menghibur atau menghina? Itu menghina kalian. Masa mau diperlombakan kita dengan anak SD? Itu namanya merendahkan, ya enggak? Iya, yang lebih tinggi kelasnya gitu, mau ya diperlombakan dengan kelas SD gitu kan? Itu menghina, ya enggak? Yang maha sempurna, yang maha tinggi, ya, mau disejajarkan atau disamakan dengan yang rendah, itu berarti apa? Menghina atau merendahkan yang tinggi tersebut, yang sempurna tersebut. Buat insya Allah, itu secara logika seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, annana nushahidu fil makhluqati, ya, kita bisa lihat, saksikan pada makhluk, ya, di antara makhluk ada yang memiliki kesamaan dari segi nama, ya kan? Memiliki persamaan dari segi nama. Tapi berbeda hakikatnya. Berbeda kaifiatnya. Seperti misalnya, manusia punya telinga. Punya telinga? Gajah punya telinga enggak? Punya telinga juga kan? Namanya sama enggak? Namanya sama? Sama-sama apa namanya? Telinga. Hakikatnya berbeda? Sama? Hakikatnya sama? Beda. Beda kan? Nah, sama. Kan sama-sama nama telinga. Maka hakikatnya pun sama toh berarti? Hah? Jadi kalau misalnya kalian harus diamputasi telinganya, tinggal ambil telinga gajah. Ya kan? kali misalnya terpaksa harus diamputasi telinganya, ya, karena sama dengan gajah, ya kita ambilkan aja telinganya gajah. Jadi hewan langka. Nanti dimasukkan di bombin. Ya, manusia. Ini namanya hewan langka ini. Percampuran antara gajah dengan manusia. Ya, ya, kan sama tau? Sama-sama telinga kan? Taib. Ini jelas berbeda. Walaupun namanya sama, sama-sama telinga, tapi hakikatnya gimana? Beda jelas. Ya, enggak ada pun yang mau. Siapa yang mau telinganya diganti dengan telinga gajah? Ada yang mau enggak? Nanti jadi manusia terlangka ini maksudnya. Ya kan? Enggak ada yang mau. Ya. Kalau terpaksa hidungnya harus diamputasi, ya ganti dengan hidung gajah. Ya? Enggak ada yang mau kan? Tapi enggak ada yang mau. Walaupun sama-sama namanya apa? Telinga. Ya, sama-sama namanya kaki, tapi hakikat dari keduanya itu jelas berbeda. Jadi jangan karena namanya sama lantas kemudian keduanya kita samakan dari segi hakikatnya. Ya enggak? Jangan karena sama-sama memiliki nama telinga lantas kemudian kita samakan antara sifat gajah dengan sifat manusia. Ini jelas gairu makul, ya enggak? Enggak masuk akal. Jadi seperti itu. Apalagi ini di antara makhluk, ya enggak? Apalagi dengan siapa? Dengan Al-Khaliq. Ya, walaupun sama namanya, sama-sama ya tangan, ya enggak? Allah punya tangan kan? Manusia punya tangan. Jangan karena lantas namanya sama lantas kemudian kita samakan antara tangannya Allah dengan tangannya apa? Makhluk. Mungkin orang-orang Muslim mau disamakan dengan gajah mungkin mereka. Sehingga hanya bermodalkan persamaan dari segi nama, lantas kemudian mereka menganggap bahwa ya keduanya sama, jelas berbeda. Ya, jadi kaidahnya gimana? Al-ittifaqu fil asma la yalzamu at-tamasulu fil haqiqah fil musammiyat. Persamaan dari segi nama itu tidak mengharuskan yang dinamai itu harus sama apanya? Hakikatnya. Ya? Tidak bisa. Hanya karena namanya sama, lantas kemudian kita samakan keduanya, tidak bisa. Baik, insyaAllah. Jelas? Tip. Jadi persamaan dari segi nama, itu tidak mengharuskan persamaan dari segi apanya? Kefiatnya atau hakikatnya. Apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Wadih, jelas? Taip. Ya? Jelas tidak sama? Walaupun sama apanya? Namanya. Ya? Taip. Kemudian, yaitu bantahan secara akli. Nah, di sana ada istilah tamsil, ada istilah apa? Tasbih. Sama enggak? Sama enggak keduanya? Tamsil dengan tasbih. Ya. Sama keduanya? Tamsil dengan tasbih. Orang-orang mumassilah, ya, istilah tamsil dengan tasbih, ya, ini sering kita juga dengar kan, musyabbiha, ahlu tasbih, ahlu tamsil, ya, perlu diketahui, ya, bahwasanya tamsil dengan tasbih seri dua istilah yang sering kita dengar. Dan secara kalau kita menyebut tasbih Secara mutlak, bukan secara mutlak, artinya apa? Kedua istilah ini, ya, tamsil dengan tashbih, jika disebutkan tamsbih, jika disebutkan tashbih, maka itu mencakup dan meliputi apa? Tamsil. Demikian pula sebaliknya, kalau kita menyebut tamsil, maka itu bisa mencakup tashbih. Cuma antara keduanya ada perbedaan. Cuma di antara keduanya ada apa? Perbedaan antara tamsil dengan tashbih. Dan lebih tepatnya mereka disebut mumassilah daripada musyabbiha. Kenapa? Karena tamsil itu lebih cocok sesuai dengan Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Adapun tashbih enggak ada. Ya. Jadi mereka lebih tepat atau lebih pas kalau disebut mumassilah. Ditambah lagi, tamsil dengan tashbih itu ada perbedaannya. Apa perbedaannya ya ikhwah? Apa perbedaannya? Ya? Apa perbedaan antara tamsil dengan tashbih? Tep. Kalau tashbih, kalau tamsil itu plek persis sama. Sedangkan tashbih itu mirip. Mirip. Ya, mirip. Tamsil itu adalah at-tashwiyatu baina syai'aini min jami'il wujuh. At-tashwiyatu baina syai'aini min jami'il wujuh. Apa itu? At-tashwiyah itu apa? Menyamakan di antara dua sesuatu dari semua sisi. Ya, menyamakan di antara dua sesuatu dari seluruh sisi. Artinya apa? Persis sama. Enggak ada bedanya. Tamsil. Contohnya apa? Apa contohnya di sini? Mungkin apa? Keramik ini ya. Antara satu dengan yang satunya itu persis sama enggak? Ya, taruhnya dianggap persis sama. Jadi enggak ada bedanya sama sekali. Plak. Ya. Fotokopi ya. Iya. Cuma yang satu aslin, satu kopian. Tapi artinya apa? Anunya tulisannya persis, enggak sama, enggak ada bedanya sama sekali. Ya. Itu tamsil. Jadi kalau mereka menganggap bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan makhluk, berarti tangan Allah itu persis sama seperti tangan makhluk. Adapun tashbih itu adalah at-taswiyatu baina syai'aini min ba'dil wujuh. Menyamakan di antara dua sesuatu pada sebagian sisi. Pada sebagian sisi, tidak seluruhnya. Berarti apa namanya? Mirip, ya enggak? Kalau kembar itu tamsil atau tashbih? Ah, kalau kembar tashbih. Kenapa? Masih ada bedanya? Masih ada bedanya? Masih pasti ada, masih ada bedanya ya enggak? Kalau kembar. Ya. Ada enggak kira-kira tamsil? Pada makhluk, pada manusia. Kembar tamsil gitu, ada? Enggak ada. Enggak ada kembar tamsil yang kerba yang persis sama, enggak ada. Semuanya apa? Masuk tashbih kan? Pasti ada sisi apa ya? Perbedaannya. Itu tamsil dengan tasbih. Jadi kalau tamsil itu persis sama, sedangkan tasbih itu miriplah, ya. Mirip. Tapi mereka lebih tepat disebut mumassilah ketimbang apa? Musyabbihah. Ya, kenapa? Karena tasbih itu tidak seluruhnya apa? Tidak seluruhnya apa? Dinafikan. Tasbih itu tidak seluruhnya tertolak. Kenapa? Karena pasti di antara dua sesuatu itu pasti ada apanya? Ada mirip-miripnya kan? Iya kan? Pasti ada sisi apanya? Sisi kemiripannya ya enggak? Sisi tasbihnya. Hatta bainal khaliq wal makhluk itu ada apanya? Ada tasbihnya ya enggak? Iya. Khaliq dengan makhluk ada tasbihnya? Iya. Iya. Tapi tasbihnya min haisul isim. Tapi tasbihnya kemiripannya dari segi apa? Nama. Ya kan? Nama kan? Allah punya tangan? Punya? Punya tangan. Manusia punya tangan? Punya. Mirip kan berarti? Sama kan? Tapi hakikatnya? Taib. Ya? Maka tidak bisa kita mengingkari sepenuhnya tasbih tersebut. Ya, wa insyaallah ikhwah. Taib. Itu bahaya yang pertama. Apa itu? Tamsil. Itulah tamsil. Ya, mumassilah. Kemudian, yang kedua. Bahaya yang kedua. Jadi ketika kita menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh melakukan apa? Takyif. Tidak boleh kita menyamakan, menyerupakan, menganggap sama, serupa antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ya enggak? Wadih? Nah, tapi kenapa mereka, orang-orang mumassilah itu, kok bisa mereka berkeyakinan seperti itu sih? Kok bisa-bisanya gitu loh mereka menganggap bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti tangan makhluk? Ya. Tangan mata Allah SWT seperti mata makhluk, ya, pendengaran Allah SWT seperti pendengaran makhluk. Kok bisa? Ah? Untuk menolak. Iya, apa sebabnya? Kalau kita pikir-pikir, masa sih sampai mereka menganggap bahwa tangan Allah SWT itu seperti tangan makhluk? Yaitu dia tadi, penyakit apa yang paling berbahaya? Penyakit syubhat. Kenapa? Karena syubhat mereka. Sehingga mereka berpikiran seperti itu. Kenapa bisa? Gimana sih sebabnya sehingga mereka itu orang-orang mumassilah sampai menyamakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya? Gimana? Gimana kira-kira? Kenapa? Apa sebabnya sehingga mereka itu sampai jatuh pada tamsil? Orang-orang mumassilah tersebut. Nah, siapa yang bisa jawab? Kata mereka, satu, annallaha subhanahu wa ta'ala khatabana fil qur'ani bima na'kilu wa nafhamu. Ya, yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dengan apa yang bisa kita pahami dan apa yang kita bisa ngerti, ya enggak? Ya kan, ikhwah? Betul enggak? Betul enggak? Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita di dalam Al-Qur'an dengan apa yang bisa kita pahami dan apa yang bisa kita ngerti. Benar? Sahih? Benar tentunya. Masa Allah berbicara kepada kita dengan apa yang kita tidak bisa pahami, ya enggak? Sahih. Yang kedua, anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-Qur'ana hudan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, ya enggak? Mestinya yang pertama ini, yang tadi itu yang kedua mestinya, ya. Urutannya mestinya seperti itu. Yang pertama ini, yang kedua tadi. Anna Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran tersebut sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita dalam Al-Quran dengan apa yang kita bisa pahami dan apa yang bisa kita ngerti, ya enggak? Supaya Al-Quran bisa dijadikan sebagai apa? Petunjuk, ya kan? Kalau tidak bisa dipahami, bagaimana Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk, ya kan, ya khaw? Taib. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa'idha khatabat Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, fawajaba hamluhu ila ma huwa musyahadun. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, maka kita wajib membawa nya kepada apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita saksikan. Sebab kalau tidak demikian, maka kita tidak bisa memahami Al-Quran tersebut dan tentunya tidak bisa dijadikan apa? Petunjuk. Kesimpulannya sahih atau tidak? Awalnya 1-2 benar. Ujungnya yang keliru. Kenapa? Kata mereka, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, maka supaya kita bisa mengerti tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka kita wajib membawakannya kepada apa yang bisa kita saksikan dan apa yang bisa kita lihat. Kalau tidak demikian, maka tidak bisa Al-Quran tersebut dijadikan sebagai apa? Petunjuk. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang sifat-sifatnya, seperti sifat aliyat, Maka supaya kita bisa memahami tentang tangan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita harus bawakan kepada yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan, itu tangan siapa? Manusia. Wah, insyaallah. Kenapa? Kalau tidak demikian, maka tidak bisa kita memahami bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wah, insyaallah, ikhwan. Jelas? Ah, itulah sampai kemudian akhirnya mereka apa? Menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat apa? Makhluk. Tujuannya baik, tapi keliru, ya enggak? Awal, pertama dan kedua benar, satu dan dua benar, tiga dan empatnya itu apa? Itu yang batil, yang salah. Ya? Yang salah, yang keliru. Wahid, insyaAllah. Ya, itu jalan pikiran mereka. Itu jalan pikiran mereka sampai mereka itu menyamakan, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ya? Paham ini? Ya, kok jelas? Jalan pikiran mereka sudah jelas? Jelas. Ya, jadi jika mereka mendapati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, maka langsung mereka samakan dengan, bawakan kepada apa yang pada makhluk. Ya? Jelas insyaallah, wadih? Tapi ini jelas batil. Batil. Tidak benar keyakinan mereka ini. Kenapa bisa? Kenapa batil? Ya, masa Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifatnya disamakan dengan sifat-sifat makhluk? Apakah kemudian, ya, kita harus membawakan, ya, membawakan apa? Membawakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada sifat-sifat yang ada pada makhluk? Apakah harus demikian? Ya, tidak demikian. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak sama dengan, tidak serupa dengan sesuatu apapun makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah punya tangan, ya kita yakin Allah punya tangan. Adapun bagaimananya, kaifiatnya, Allah tidak mengkhabarkan kepada kita, tidak menyampaikan kepada kita bagaimana kaifiat, bagaimana hakikat daripada tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani. Jangan disamakan dengan sifat makhluk. Ya, jangan disamakan, jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Seperti misalnya, ya, ada orang buta, ya, orang buta, masya Allah, selama hidup dia nggak pernah melihat, ya kan? Tidak pernah melihat. Dia sudah berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah kesempatan pada saya untuk melihat. Berilah nikmat-Mu kepada saya sehingga saya bisa melihat." Tapi satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah memberikan padanya penglihatannya, masya Allah. Saking gembiranya dia. Sangat gembira enggak? Dia bisa melihat yang selama ini hanya dia bisa bayangkan. Bagaimana bayangkannya? Bisa bayangkan enggak? Kita bisa bayangkan kalau sebelumnya pernah kita lihat, ya kan? Ini enggak pernah lihat sama sekali dari lahir sampai mah, ya? Apa yang dia bayangkan, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat, dia ketika itu melihat apa? Melihat ayam. Ya? Ayamnya. Oh, ini tuh namanya ayam. Selama ini dia hanya dengar apanya? Namanya mungkin cuma dipegangkan, tapi untuk melihat bagaimana zatnya, bagaimana hikatnya ayam tersebut, dia belum tahu, ya enggak? Ya, dia hanya bisa meraba-raba gini tahu ayam ini, ya. Ketika itu Allah berikan pendanya kesempatan untuk melihat. Berapa lama? 5 menit. Dan ketika itu dia melihat apa? Ayam. Terus dia buta lagi. Aduh. Kasihan, ya. Kasihan enggak? Kasihan. Kasihan. Dia hanya bisa melihat seekor ayam. Taib. Lalu kemudian diberitahukan kepadanya seekor sapi. Inilah sapi, gini. Maka bagaimana? Maka dia berusaha untuk memahami sapi tersebut dengan seekor ayam yang pernah dia lihat, ya enggak? Dia berusaha untuk apa? Mendekatkan, ya enggak ya kawan? Wah, insyaAllah. Seperti itu. Ya. Tapi apakah kemudian antara sapi dengan ayam tersebut itu sama? Lantas harus sama begitu? Hah? Tidak. Maka demikian pula kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifatnya yang itu memiliki nama yang sama dengan sifat-sifat kita. Maka kita berusaha untuk membayangkan, ya enggak? Kira-kira tangan Allah SWT gini-gini dengan kita tangan mana? Tapi apakah kemudian lantas kita harus samakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk tersebut? Iya. Begitu? Iya. Oh, sapi itu memiliki kaki gini, sapi. Maka si buta tersebut akan berusaha memahami kaki gajah tersebut dengan membayangkan seekor apa? Seekor ayam tadi yang pernah dilihat. Oh, kira-kira dengan ayam gimana ya? Ya? Ya enggak ya, kok? Apakah kemudian lantas si buta itu akan menyamakan? Oh, sapi dengan gajah, sapi dengan apa? Ayam sama. Kenapa? Sama-sama punya kaki. Begitu? Tidak bisa. Buat insya Allah. Apakah kemudian kita harus menyamakan antara khalik dengan makhluk karena memiliki nama yang sama? Tidak bisa. Buat insya Allah ya kok? Fahim tun hadha, jelas? Gitu. Jadi jangan karena memiliki nama yang sama lantas kemudian kita samakan, ya. Jelas ya? Baik. Itu yang pertama. Tamsil. Kemudian bahaya yang kedua. Apa yang kedua? Wa amma takif. Apa itu takif? Wa amma takif fa huwa ay ya'taqid al musbitu anna kayfiyata sifatillahi ta'ala kaza wa kaza min ghairi ay yuqayyidaha bimumasilin. Ghairi ayyi qayyidaha bimumathilin. Adapun takyif, ya, yaitu ayat takidal musbit, yaitu apa? Keyakinan, i'tiqad bahwa kaifiat, hakikat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah begini dan begini. Tanpa disertai dengan apa? Min ghairi ayyi qayyidaha bimumasir. Tanpa disertai dengan apa? Contoh, misal. Tanpa disertai dengan contoh pembanding, ya, contoh pembanding. Jadi kita hanya menghayalkan, ya enggak? Kita hanya menghayalkan suatu hakikat tertentu, ya. Dengan kata lain, takyif itu adalah apa? Istilahnya atau definisinya, takyif itu adalah apa? Ja'lu syai'i ala hakikatin mu'ayyanatin min ghairi ay yuqayyidaha bimumasilin. Ja'lu syai'i ala hakikatin mu'ayyanatin min ghairi ay yuqayyidaha bimumasil. Itu apa? Menjadikan sesuatu menurut hakikat tertentu. Atau membuatkan suatu hakikat tertentu. Tanpa disertai dengan apa? Contoh misal. Contoh pembanding. Contoh yang sama. Ya? Jadi kita menggambarkan kita menghayalkan sebuah apa? Sebuah hakikat tertentu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa dimisalkan, tanpa disertai dengan contoh pembanding, contoh misal. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah punya tangan. Lalu kita hayalkan. Kita buat hakikat tertentu bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala sekian panjangnya. Lebarnya sekian, bentuknya seperti ini. Jadi kita hayalkan. Ya, kita hayalkan. Seperti misalnya kalian mau membangun rumah, kalian bayangkan hakikat rumah yang kalian mau buat tersebut. Oh, gini. Itu namanya takif. Tanpa disertai dengan apa? Contoh. Ya, contoh. Pembanding, contoh misal. Wadih? Apa bedanya antara tamsil dengan takif? Ada yang bisa membedakan antara tamsil dengan takif? Taib, santum barakan lebih. Jadi takif itu ngarang, ya, mengarang, menghayalkan, ya enggak, bentuk tertentu. Tapi kalau tamsil itu ada contohnya, ya enggak. Ada contoh misalnya tangan Allah seperti tangan makhluk, ya kan? Tangan manusia. Sifat Allah seperti sifat makhluk. Tapi kalau takyif tidak diberi contoh seperti ini tangan Allah seperti ini, tidak. Dia kita cukup menghayalkan saja, kita hanya membuatkan saja, kita hanya mengarang bahwa sifat Allah itu gini. Wadah insyaallah. Jelas? Taip, itu apa namanya? Takyif. Ya? Takyif ini i'tiqad yang benar? Taip, ini juga batil. Ini juga apa? Batil. Ya? Batil berdasarkan apa? Dalil dari as-sam'u dan dalil akal. Adapun dalil as-sam'u Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan batilnya takyif, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, ya enggak? Dari mana kita punya ilmu bahwa sifat Allah itu gini? Bentuknya begini, hakikatnya begini. Mana ilmunya? Dari mana dalilnya? Kecuali hanya ngarang tok, ya enggak? Wadih insyaallah, jelas? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengatakan ya sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Wala yuhituna bihi ilman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi dengan sesuatu apapun. Ilmu kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita punya ilmu bahwasanya sifat Allah itu gini. Tangan Allah itu panjangnya sekian, lebarnya sekian. Mana dalilnya? Mana ilmunya? Ada ya, kha? Hah? Enggak ada. Kecuali hanya ngarang tok. Kecuali hanya sekedar menghayal gitu. Ya, paham? Hah? Taip. dan kita tidak punya, jelas tidak punya ilmu, jelas tidak memiliki ilmu tentang kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhabarkan, tidak menyampaikan kepada kita bahwa sifat Allah itu gini gini gini gini, tidak. Allah tidak menyampaikan hakikatnya, kaifiatnya. Ya. Maka kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat Allah itu gini, hakikatnya begini, maka itu al-qaffu Allahi bila ilmin, berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa punya ilmu. Tanpa punya ilmu. Jelas? Baik. Itu dalil Al-Qur'an As-Sam'u. Baik. Kemudian dalil akal. Dalil akal atas batilnya takif. فَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا تُعْرَفُ كَيْفِيَةُ صِفَاتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَةِ ذَاتِهِ أَوْ الْعِلْمِ بِنَظِيرِهِ الْمُسَاوِي لَهُ أَوْ بِالْخَبَرِ الصَّادِقِ عَنْهُ. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti atau mengetahui hakikat dari sesuatu? Bagaimana caranya? Nah, ikhwah. Bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana cara kita, usaha kita, agar kita bisa mengerti atau tahu hakikat dari sesuatu? Hah? Melihat. Apalagi? Melihatnya, melihat tok caranya? Cerita dari orang lain, apalagi? Hah? Bertanya, melihat, mencari orang lain, sama. Hah? Mempelajarinya. Mempelajarinya itu melihat juga kan? Tep. Menyentuh, menyentuh juga sama, melihat juga. Ya, kalau enggak dilihat gimana nyentuhnya? Nanti selera apa nanti? Tep. Jadi untuk mengetahui hakikat atau kaifiat dari sesuatu, ada tiga cara yang harus kita tempuh. Ya, misalnya ya, kita sekarang di sini kok. Ya, di MPD sana diberi dikatakan bahwa di sana ada binatang langka. Ada hewan langka. Belum pernah kelihatan sebelumnya. Tiba-tiba muncul di sana. Ah, gimana caranya supaya kalian tahu hakikat daripada binatang langka tersebut? Apa yang kalian harus lakukan? Satu apa? Datang ke sana kan? Lihat ya enggak? Wadah, datang ke sana melihat bagaimana bentuk daripada hewan langka tersebut. Oh, gini toh bentuknya, kaifiatnya gini toh. Satu. Cara yang kedua, melihat apanya? Melihat semisalnya ya enggak? Ya kan? Melihat yang semisalnya. Oh, di sini juga ada kok seperti itu. Pernah lihat gini juga sama persis. Ya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang lihat di sana datang ke sini beritahu kepada kita, menggambarkan, mendeskripsikan kepada kita bahwa bentuknya itu gini. Wadah insyaallah kita paham ya kan? Ini tiga cara. Nah, ini tiga cara agar kita bisa tahu, bisa ngerti hakikat dari sesuatu. Wadah insyaallah ya kok? Nah, kira-kira tiga cara ini bisa enggak kita tempuh, kita lakukan untuk Allah SWT? Ah, bisa enggak? Bisa enggak kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa? Enggak bisa. Adakah yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa kita lihat di bumi ini? Ada? Bisa? Tidak ada juga. Adakah yang pernah lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dia mengkhabarkan kepada kita? Ada? Rasulullah SAW bisa? Rasulullah SAW hanya berbicara kepada Allah SWT, tapi tidak melihat Allah SWT, ya enggak? maka beliau pun juga tidak bisa menyampaikan kepada kita bagaimana kifiat, bagaimana hakikat daripada Allah SWT. Kalau begitu, bisa enggak kita mengetahui hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT? Bisa. Ya, padahal kita hanya memiliki tiga cara ini. Dan seluruhnya tiga cara ini kita tidak bisa lakukan untuk Allah SWT. Maka bisakah kita mengatakan, oh, bahwa sifat Allah itu gini, gini, gini? Bisa. Padahal cara ini, yang tiga cara ini tidak bisa kita tempuh. Bisa ya kha? Tidak bisa ya enggak ya kha? Faham tuh insyaAllah? Maka mungkinkah kita bisa mentakifkan, menggambarkan, menghayalkan sifat-sifat Allah SWT? Bisa kita hayalkan, bisa kita gambarkan? Tidak bisa. Ini menunjukkan batilnya apa? Takif. Dan apapun yang kita hayalkan, kifiat, hakikat, yang bagaimanapun yang kita hayalkan, yang kita gambarkan, yang kita buatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu annallaha Subhanahu wa taala a'zam wa laysa kadzalik. Ya, yakinlah bahwa hakikat, kaifiat yang bagaimanapun yang kita buatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah tidak seperti itu. Laisa kadzalik. Ya. Jelas? Dan seberapapun tingginya kita gambarkan, kita hayalkan tentang sifat-sifat Allah atau Allah Subhanahu wa taala, fa'lam anna Allah Subhanahu wa taala a'zamu wa ajallu min dzalik. Semulia apapun, setinggi apapun hakikat, kifiat yang kita hayalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa asalnya Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Kalau kita bisa hayalkan, rendah banget oleh Allah SWT, kan? Bisa dihayalkan oleh kita, ya enggak? Berarti Allah bisa diliputi dong oleh hayalan kita. Ya gitu, ikhwah. Ya mungkin, ya. Wa insyaAllah. Faham tuh? Kemudian, setiap kali kita hayalkan, kita gambarkan, kita ngarang tentang hakikat, kefiat dari Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat-sifat Allah SWT, setiap kali itu pula kita melakukan apa? Kedustaan. Sebab apa? Dari mana kita punya ilmu bahwa hakikat daripada kaifiat daripada sifat-sifat Allah itu gitu? Demikian yang kita hayalkan. Setiap kita melakukan takyif, setiap kali kita melakukan menghayalkan, menggambarkan tentang hakikat kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali itu pula kita jatuh dalam kedustaan. Maka dalam hal ini, ya, wajib bagi kita untuk apa ya kha? Al-kaffu. Untuk menahan diri, untuk berdiam diri dari melakukan takyif, dari menghayalkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah ikhwan. Jelas? Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu taala lamma suila ya an qawlihi taala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Atraqa rahimahullahu ta'ala bi ra'sihi hatta alahu ar-rahda. Beliau memukul-mukulkan kepalanya sampai beliau berkeringat. Lalu kemudian beliau menjawab apa? Summa qala, lalu beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul au ma'lum. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu ghairu majhul. Tidak majhul atau apa? Ma'lum. Ma'lum apanya? Maknanya. Mafhum maknanya. Istiwa itu jelas maknanya, mafhum. Apa itu makna istiwa? Loh. Apa maknanya istiwa? Istiwa apa maknanya? Bersemayam terjemahnya. Al-ulu wal-irtifa. Al-ulu wal-irtifa. Ulu. Apa itu ulu? Tinggi. Irtafa, naik. Iya kan? Ulu wal-irtifa. Bukan maknanya istila. Bukan bermakna apa? Istila'u. Istaula. Apa itu? Menguasai. Berkuasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair yang dijadikan oleh yang dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang mu'attil, oleh orang-orang muharrif, mereka menafsirkan istiwanya Allah dengan istila, menguasai. Mereka berdalil dengan sebuah syair yang majhul, yang tidak dikenal. Qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw dammin mihraq. Sungguh Bashir istawa alal Iraq, menguasai negeri Iraq. Negeri Iraq. Bin ghairi sayfin, tanpa apa? Tanpa menghunuskan pedang. Artinya tidak perlu menghunuskan pedang. Wadamim mihraq, dan tanpa perlu ada darah yang tertumpah. Ya, mereka berdalil dengan syair yang majhul ini untuk menafsirkan bahwa istawa itu adalah apa? Menguasai. Qad istawa bishrun. Ya, kata mereka, Bishr beristiwa di atas Irak. Kalau ditafsirkan dengan naik di atasnya, ini di atas Irak melayang-layang, pada saat itu belum ada pesawat. Ya, maka kata mereka, istawa di sini pasti apa? Menguasai, istawa lah. Apalagi ada kalimat tanpa pedang yang terhunus dan tanpa darah yang tertumpah. Kata mereka, berarti istaula. Menguasai ini adalah tahrif terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang istiwa, beliau mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum, maklum apanya? Diketahui apa maknanya. Artinya orang sudah paham apa makna daripada istiwa tersebut. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiatnya, hakikatnya itu majhul, tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan, tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wasu'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Wal imanu bihi wajib, dan kita wajib untuk apa? Mengimani istiwanya Allah. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaifiat, bagaimana sifat Allah, istiwanya Allah, itu adalah bid'ah. Para sahabat enggak pernah mereka bertanya bagaimana kaifiat istiwanya Allah. Dan ini berlaku untuk seluruh apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maklum. Maklum apanya? Maknanya. Adapun kaifiatnya majhul. Wassu'alu anhu bid'atun. Mengimaninya wal imanu bihi wajib. Mengimani sifat-sifat Allah itu wajib. Menanyakan bagaimana kaifiatnya itu adalah bid'ah. Ya. Jelas ikhwan, insyaallah jelas. Wadih. Taib. Nah, itu dalil atas batilnya daripada takyif dan tamsil. Yalzamu fi isbati sifat at-takhalli al-mahzuraini azimain. Wajib bagi kita ketika kita menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk apa? At-takhalli, untuk meninggalkan, menjauhi dua bahaya besar, yaitu adalah at-tamsil wa huwa i'tiqadul musbiti, yaitu keyakinan anna sifatillahi ta'ala, ya, bahwasanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mumasilun li sifatil makhlukin, serupa atau sama dengan sifat sifat makhluk. Wasani at-takifu wa huwa i'tiqadul musbiti anna kayfiyata sifatillahi ta'ala kaza wa kaza min ghairi ayyqaydaha bimumasilin. Ya, dan bantahannya masing-masing kita sudah sampaikan. Ya. Tep. Sekarang kita istirahat. Ya. Nanti insyaallah setelah selesai istirahat kita lanjutkan dengan al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang terakhir daripada al-qawaidu fis sifat, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdik, syadallah ilahi lantasfiruka wa atubu ilaik.